Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah ta'ala, ولما أشار المؤلف إلى تعريف وتنكير بين رحمه الله تعالى المعرفة والنكرة. تتكلم المؤلف رحمه الله ابن جرّم مشارّد كان tentang masalah ma'rifah dan nakirah. Bahasanya na'at mengikuti man'ut dalam ma'rifah dan nakirahnya. Maka beliau pun rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang apa itu ma'rifah dan apa itu nakirah. Faqala, kata beliau, al-ma'rifatu khamsatu asya. Ma'rifah ada lima perkara. Ma'dudatun bi'anwa'iha. Boleh sebutkan satu persatu dengan macam-macamnya. Al-awwal al-ismul mudbar. Yang pertama adalah al-ismul mudbar. Al-ismul mudbar, qala ba'duhum fi ta'rifihi, sebagian mereka sebagian ahli nahwu memberikan definisi isim dhamir adalah ma kunniya bihi ani zahiri ikhtisaran. Isim mudmar atau dhamir adalah apa yang dikinayahkan dengannya dari isim zahir ikhtisaran dalam rangka meringkas. Ya, isim yang digunakan sebagai kinayah dari isim zahir dalam rangka meringkas. Idza qulta, jika kamu bilang ana qa'imun. Ana qa'imun. Kalimatu ana, kata ana di sini mukannabiha an Muhammad ibn Salih ibn Thaymin qa'imun. Kalau saya bilang atau berahimahallahu ta'ala, aku berdiri, ana berdiri, ana qa'im. Ana di sini itu adalah kinayah dari Muhammad bin Salih bin Uthaymin qa'imun. Kalimat itu ana berarti kata ana uqassiru min hadhihi al-kalimat tsalah. Aku meringkasnya dari tiga kata ini. Muhammad bin Salih. Bahkan bisa lima, bin Utsaimin. Kalau dari Muhammad bin Salih tiga. Aku ringkas dari tiga kata menjadi ana. Wahia awdahu min al-ismi zahir, dan dia juga lebih jelas daripada ismi zahir. Iya, kalau ismi zahir Muhammad bin Salih misalnya qa'imun, banyak yang namanya Muhammad dan banyak namanya ayahnya Salih, masih belum jelas. Tapi ketika ana, kaya pun jelas. Berarti yang bicara itu yang berdiri. Autah. Sehingga faddamiru yukanna bihi anil ismi zahir. Damir itu adalah isim yang dikinayahkan dengannya dari isim zahir ikhtisaran dalam rangka meringkas, wadahan dalam rangka menjelaskan, lebih ringkas dan lebih jelas. Idza qulta anta qa'imun, kalau kamu bilang anta qa'imun, tukhatibu rajulan ismuhu Ali ibn Abdullah. Ketika kamu bilang anta qa'imun, yang kau ajak bicara itu seorang yang namanya Ali ibn Abdullah. Itu meringkas. Iya, meringkas dari tiga kata. Lau ataita bil zahir, kalau seandainya kamu bawakan dengan isim zahir, taqulu Ali ibn Abdullah qa'imun. Ali ibn Abdullah qa'imun. Ayuhum ahsar, mana lebih ringkas? Mana lebih ringkas? Anta qa'imun atau Ali ibn Abdullah qa'imun? Tentu jawabannya anta qa'imun. Kalau anta qa'imun cuma dua kata. Kalau Ali ibn Abdullah qa'imun 24 kata. Kemudian wa yuma abyanu wa adhah. Ma di antara kedua kata kalimat tadi, ma di antara dua kalimat tadi yang lebih jelas, yang lebih gamblang? Anta qa'imun, engkau katakan kepada seseorang anta qa'imun, atau engkau bilang Ali ibn Abdullah qa'imun? Jawabannya anta qa'im. Iya. Jelas kamu. Kamu itu berarti yang diajak bicara. Kalau bilang Ali ibn Abdullah qa'im, qatakunu rajulin ghairi hadir. Bisa jadi itu adalah berita tentang seseorang tidak hadir. Karena yang namanya Ali itu banyak, dan Ali yang namanya bapaknya Muhammad Abdullah juga banyak. Bisa jadi ketika kau bilang Ali ibn Abdullah qa'im itu bukan untuk yang sedang bicara, bukan untuk orang yang hadir. Bisa jadi berita tentang orang lain yang sedang tidak hadir. Tapi kalau kau bilang anta qa'im, ini lebih jelas, lebih ringkas dan lebih jelas yang dimaksud. Intinya, sebagian ahli nahu atau ahli lughah mendefinisikan isim dhamir, isim mudhmar adalah ma kunniya bihi anil zahir ikhtisarat. Isim yang dikinayahkan dengannya dari isim zahir dalam rangka meringkas, ditambah oleh beliau, dan idhah dalam rangka menjelaskan, lebih jelas. Wabaduhum, sebagian lagi berkata, dan ini yang di kitab-kitab kita yang sering kita baca, contoh itu putusannya misalnya, yakul ad-damir madalla ala hadirin au ghaibin bi'alfadin ma'lumatin. Damir adalah yang menunjukkan kepada yang hadir atau yang ghaib dengan lafaz-lafaz yang ma'lum. Yang hadir masuk padanya yang sedang bicara, ana, atau yang diajak bicara, mukhatab, anta, ini semua adalah hadir. Kalau gaib contohnya huwa, adalah gaib. Idzan kullu dhamirin fahuwa ma'rifah. Intinya itu definisinya yang ada. Iya, kata disebutkan dalam masalah ini la musyahata beristilah. Ya, tidak perlu pertentangan masalah istilah. Masing-masing ada istilah sendiri. Ya, la musyahata beristilah. Yang penting, yang terpenting adalah dhamir itu adalah termasuk ya ma'rifah. Wa badal mu'allif bi dhamair li'annaha a'raful ma'arif. Beliau memulai dengan dhamir karena dhamir itu adalah isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Di antara lima yang beliau sebutkan, yang paling ma'rifah adalah dhamir. sehingga beliau mulai dengannya. Qala ma'lumun, sesuatu yang ma'lum, anna ma'rifata ridul jahl. Ma'rifah itu adalah lawannya al-jahl. Fa'araful ma'rif wa dhamir. Sehingga isim ma'rifah yang paling ma'rifah adalah dhamir. Li'annaka idza qulta, kalau kamu bilang ana, la yahtamilu ghairuk. Tidak ada kemungkinan yang lainnya. Kalau saya bilang ana, berarti ya untuk mutakallim yang sedang bicara, bukan tidak ada kemungkinan kepada yang lain. Kalau kamu bilang kepada seseorang anta, la yahtamilu ghairuk. Tidak ada kemungkinan kepada yang lain. Anta ya untuk yang dia sedang bicara. Huwa, dia, la yahtamilu ghairu mukannabihi, tidak ya mengandung kemungkinan kepada selain yang dikinayahkan. Huwa itu dia sedang diberikan kepada yang sedang dibicarakan. Lakin idza qulta Zaid, Amr, Bakar, Khalid, nama-nama orang, sahih annahu yu'ayyinu, so benar itu yu'ayyin, menentukan orang-orang tertentu. Jadi Zaid itu untuk orang yang namanya Zaid, Amr untuk manusia namanya Amr, Bakar untuk laki-laki namanya Bakar, dan seterusnya. Yu'ayyin, menentukan. Walaysa Zaidun ka kalimati rajulun. Zaid tidak seperti kata rajul. Rajul umum, semua laki-laki dewasa bisa katakan rajul. Tapi kalau Zaid adalah laki-laki yang dinamai dengan nama Zaid, lebih khusus. Amr itu adalah laki-laki yang dinamai dengan Amr, lebih khusus. Rajul lebih umum. Lakinnaha awsa'u da'irata minat dhamir. Tetapi nama Zaid, Amr, Bakar, Khalid, walaupun dia itu untuk muayyan tertentu, tapi lebih luas. Ya, luang lingkupnya daripada dhamir. Zaid itu bisa jadi untuk 100 orang yang namanya Zaid. Kalau anak, ketika saya bilang anak, berarti untuk satu orang, saya yang sedang bicara. Kalau saya sedang bicara kepada seorang, ngobrol, anta, ya untuk satu orang sedang bicara. Tapi kalau Zaid, Amr, Bakar itu untuk banyak orang yang namanya dengan nama tersebut. Lebih umum, lebih luas. Walihada naqulu, pada itu kita katakan ad-dhamairu, dhamir itu a'raful ma'arif, isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Qala rahimahullahu ta'ala istathna ba'dul ulama'i asma'allahi al-muhtassah bihi. Sebagian ulama mengecualikan nama-nama Allah yang khusus baginya. Karena nama-nama Allah ada yang mukhtas bihi, ada yang ghair mukhtas. Nama-nama yang mukhtas contohnya lafzul jalalah Allah. Maqalu innaha a'raful ma'arif. Katakan nama-nama Allah yang mukhtas billah, Allah, Rabbul Alamin, Ar-Rahman, itu adalah a'raful ma'arif. Fallahu alamun rabbi azza wa zal, hadihi a'raful ma'arif. Lafaz jalalah Allah itu adalah isim alam bagi Rabb, dan itu adalah a'raful ma'arif. Li'annaha la tahtamil ghayr, la tahtamil ghayr. Sehingga Al-Hattab dalam Mutammimah Jurumiyah menyatakan demikian. Fa'araful ma'arif ala itlaq adalah lafaz jalalah Allah. Itu yang disebutkan oleh Al-Hattab dalam Mutammimah Jurumiyah. Idzan naqul, jika demikian kita katakan a'raful ma'arif adh-dhamair, isim ma'rifah yang paling ma'rifah adalah dhamir, illa al-asma'ul mukhtassa billah, kecuali nama-nama yang khusus bagi Allah, fahiya a'rafu min adh-dhamair. Nama-nama khusus bagi Allah itu lebih ma'rifah daripada dhamir. Li'anna la tahtamil ghair Allah, tidak akan mungkin diberikan kepada selain Allah, wa la tasluhu li ghairi, tidak pantas untuk selain Allah. Ya, tidak boleh seorang dinamai dengan Ar-Rahman atau Allah, Rabbul Alamin. Yaqulu al-mu'allif rahimahullah al-ismul mudmar nahu ana wa anta. Nah, ini sekarang beliau memberikan satu ta'qib, catatan kata beliau, ucapan mu'allif rahimahullah, mu'allif berkata al-ismul mudmar nahu ana wa anta. Kata beliau, laitahu ja'a bi kalimati huwa. Kai tasmula kulan wa intama'ir. Laitahu, aduhai seandainya, kalau seandainya beliau membawakan juga kata huwa. Ana, wa anta, wa huwa, ditambah huwa. Agar mencakup semua macam-macam dhamir. Ana, di mata kalim untuk yang bicara. Anta, di mukhatab untuk yang diajak bicara. Huwa, lil ghaib, pihak ketiga yang sedang bicarakan. Paroja al-mu'alifi rahimahullah bihuwa, kalau sedang beliau bawakan juga huwa, ana, au anta, wa huwa, lastak marat domir, saya akan sempurna domir yang sudah disebutkan. Ini takib, catatan, intinya perlu ditambah dengan huwa, ana, wa anta, wa huwa. Wallahu'alam. Assalamualaikum.